بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat baik-baik, ini saya berikan hari ini saja di hadapan Anda semua, ini rahasia penting. Dalam Quran, kalau hijrah Anda ingin disebut berhasil dengan Quran, dimulai dengan sholat, zikir kepada Allah, maka Anda harus paham tiga hal dalam sholat. Satu, Quran, surah keempat ayat 103. Rumus yang kedua, Quran, surah kedua ayat 238. Rumus yang ketiga, Quran, surah ke-17, ayat 78 sampai dengan ayat ke-80. Pegang ini kuat-kuat, ini rahasia sudah di Al-Quran, diterjemahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat, dan setiap sahabat yang mengerjakan ini semua, hebatnya mereka semua sukses dunia akhiratnya. Kalau kaya, kaya sekali. Kalau punya kedudukan tinggi luar biasa, dan hebatnya mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi. Nanti saya tunjukkan pada Anda satu kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi tentang orang-orang yang mempraktikkan tiga hal ini. Salat. Satu. Quran surah 4 ayat 103. Langsung ke ujungnya. Innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa singkatnya, orang-orang beriman itu pasti mengetahui waktu-waktu salat. Jadi kalau Anda ingin berhijrah mendekat kepada Allah, dimulai dengan sholat, maka kata Al-Quran Anda harus hafal dulu waktu-waktu sholat. Bagaimana Anda bisa sholat kalau tidak tahu waktu sholat? Ayo angkat tangan, Isya jam berapa? 6.45, jam 7, 7 lewat 1, 7 lewat 2, jam 8, Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di Gengzu tentang waktu sholat Isya. Maghrib jam berapa? 3 wilayah. Asar jam berapa? Lihat baik-baik. Siap berhijrah? Siap menunaikan sholat? Mulai hari ini, saya sarankan kepada Anda, daripada update status yang tidak penting, sebarkan di wilayah kita tentang waktu-waktu sholat itu. Waktu sholat wilayah Korea Selatan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Gensu, sampaikan. Seoul, sampaikan. Kemudian yang lain, sampaikan. Begitu Anda tuliskan, ada orang sholat melihat status Anda, Anda dapat pahala bagian dari sholat ini. Dia sholat, Anda dapat pahala. Anda sholat, dapat pahala Anda. Luar biasa. Tapi yang hebat, jangan cuma sampai bikin status, Anda enggak sholat. Quran surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas. Hafizhu ala sholawat. Hei, yang orang yang telah tahu waktu sholat, yang paham waktu sholat, yang sudah bikin status tentang sholat, hafizhu ala sholawat. Jangan cuma dijaga waktunya, tunaikan sholatnya. Bentuknya jamaah. Jamaah itu artinya bukan sendirian. Tunaikan berjamaah, tunaikan di tempat orang banyak, sehingga ketika semua orang banyak, ada motivasi bagi Anda untuk menunaikan sholat dengan baik. Terakhir, tiga. Saya hentikan dulu sampai sini. Nanti saya ceritakan tentang satu kisah yang sangat dahsyat setelah jeda sejenak. Fokus baik-baik. Ini yang paling penting. Waktunya sudah tahu. Sholatnya akan ditunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Quran surah 17 ayat 78 sampai dengan 80. Lihat baik-baik. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Tambahkan ayat 79. Wa minan laili fatahajjat bihi nazilatan lah. Rumus cepatnya. Lihat baik-baik. Rumus cepatnya. Anda ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, ingin berhijrah, kata Quran, mulai dengan sholat, jangan cukupkan pada yang fardu. Ayat 78 itu yang fardu, 79 menambah ibadah sunnahnya. Di rumus dalam Al-Quran, kalau Anda ingin berhijrah, jangan cukupkan pada yang fardu. Kalau cuma yang fardu, itu orang standar. Anak 5 tahun latihan sholat fardu 5 waktu. Anda 50 tahun, masa 5 waktu juga? Ada anak 6 tahun, itu 5 waktu. 7 tahun, 5 waktu. 8 tahun, 5 waktu. Anda 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau sudah 40 tahun, masih 5 waktu juga, butuh berapa tahun lagi meningkatkan kualitas sholat Anda? Kalau ingin kualitas sholat Anda meningkat, ketenangan datang, kata Quran rumusnya, tunaikan tambahan dari fardu namanya sunnah. Minimal bangun malam, tunaikan tahajud. Begitu Anda tunaikan, lihat jaminan Quran ini. Perhatikan baik-baik. Saya berikan rahasia pertama. Satu, nanti akan terjadi perubahan dalam diri Anda. Yang tadinya ketinggalan sholat fardu, Tenang-tenang saja, sekarang ketinggalan sholat sunnah, Anda mulai gelisah. Kalau tidak percaya silakan. Ada kelapangan dalam jiwa Anda. Anda kalau malam ini membiasakan tahajud, besok tahajud, sebulan tidak berhenti tahajud, demi Allah saya katakan, begitu masuk bulan yang terakhir, coba Anda bangun terlambat sebelum subuh. 5 menit sebelum subuh Anda bangun, Anda akan mengatakan, ya Allah terlambat saya. Padahal subuhnya belum muncul. Akan tertukar keadaan. Dulu ketinggalan sholat fardu tenang, sekarang ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah Anda. Itu ketenangan yang bisa Anda rasakan. Itu yang disebut dengan halawatul iman. Kalau Anda konsisten mengerjakan sholat dengan baik, tambah dengan sunnahnya, maka apa yang terjadi? Orang yang konsisten menunaikan sholat sunnah plus dengan tambahan tahajudnya, muragaman kathiran. Kembali ke surat An-Nisa. Kami limpahkan kemuliaan hidup yang luas. Rizki Anda meningkat. Anda dijaga oleh Allah. Karena Anda ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 80. Saya cepat, saya berhenti di sini. Lihat baik-baik. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Satu, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mau berhijrah menunaikan ibadah salat tambah dengan tahajudnya. Satu, Allah akan angkat karirnya di tempat-tempat yang terbaik. Rahasia tahajud yang pertama. Dua, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Kalau dia beraktivitas akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Tiga, kalau dia mengalami kesulitan maka akan dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. Empat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dia diganggu dalam pekerjaannya, ada yang iseng menjahilinya, maka Allah yang turun langsung untuk membantu dan menolongnya. Empat kemuliaan. Maka saya sampaikan kepada Anda, musholahnya sudah ada, masjidnya sudah ada. Kalau Anda ingin mulai berhijrah, mari perbaiki dengan meningkatkan sholat kita. Tambah sunnahnya, tambah sunnahnya, tambah rawatibnya. Demi Allah saya katakan, kalau itu sudah Anda kerjakan, lihat kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan baris ketiganya. Di situ beliau sampaikan, ada sahabat Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Uthman orang paling kaya semuka bumi sampai sekarang. Asetnya masih ada di kota Nabi, Madinah kota Nabi. Abdurrahman bin Auf tadinya orang paling fakir di kota Mekah. Kemudian dia hijrah ke Madinah, diajarkan oleh Nabi rahasia sholat. Begitu hijrah, cuma 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Setahun paling kaya di kota Madinah. Sampai kemudian dia kaya, maaf, kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang paling hebat, kata Imam An-Nawawi, apa rahasia mereka? Mereka tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekaya-kayanya Uthman tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau tahajud, kata Imam An-Nawawi, sampai khatam Al-Quran dalam tahajud. Maka saya ingin ajak Anda semua, mari teman-teman sekalian, yang ingin berhijrah, menatap masa depan, perbaiki dulu ibadah Anda. Dekati Allah dengan baik, karena Allah yang punya masa depan, Allah yang punya rezeki, Allah yang punya kemuliaan. Anda dekati Allah, maka diberikan semua apa yang Anda harapkan dalam kehidupan Anda itu. Takbir. Siap berhijrah insyaAllah? Baik. Saya berhenti jeda sebentar dulu. Ya, kemudian kita respon dulu, kita praktekkan dulu kesiapan kita dan ikhtiar kita. Siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Siapa yang ingin bersama Nabi di surganya? Nabi punya surga Al-Kautsar. Ingin masuk Al-Kautsar? Baik, siapa yang ingin masuk surga Al-Kautsar? Baik, alhamdulillah. Di Korea saya temukan ada masjid namanya Al-Kautsar. Di Al-Kautsar itu ada peluang-peluang untuk bisa meniti surga kita. Di antaranya ada teman-teman yang berinisiatif tidak ingin menghidupkan masjid itu sendirian, tapi ingin menyentuh semua orang bisa masuk surga bersama-sama. Ada sebagian yang siap mewujudkan masjid itu jadi masjid Al-Kautsar yang mandiri, yang punya nilai ibadah, yang dimakmurkan. Tapi mereka tidak ingin sendirian. Ada panitia-panitia yang ingin mengajak teman-teman untuk bisa ke surga Al-Kautsar bersama-sama. Mereka sekarang ingin mengetes kita semua, dan saya akan jadi orang pertama insyaAllah yang membuka dompet saya dan memasukkan seluruh uang yang ada di dalamnya dalam bentuk dolar untuk masjid Al-Kautsar kita insyaAllah. Saya ingin mengajak dan jadi bagian dari Anda semuanya. Mencontohkan yang pertama kali akan dibuka kesempatan masuk surga Al-Kautsar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala lewat masjid Al-Kautsar. Kalau tidak salah, nomor kuncinya 10, kemudian 05-603-27-97, kemudian 82. Ya, saya tidak ingin masuk ke situ karena saya tidak punya bagian ke situ. Saya ingin Anda datangkan kotak kepada saya. Saya contohkan praktik pertama memasuki Al-Kautsar lewat masjid Al-Kautsar insyaAllah. Tidak sejenak teman-teman sekalian, saya berikan kesempatan untuk diskusi. Ada sekitar 30 menit sampai dengan 45 menit ke depan. Anda boleh bertanya apa saja. jeda di situ, kita beri kesempatan pada teman-teman Al-Kautsar untuk Korea insyaallah memberikan yang terbaik dan mengantarkan kita ke surga. Fadhlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.